kata alasanku. Maaf tak bisa pulang, penghasilanku pas-pasan. Kali ini sudah lumayan, berkat doamu dijabah Sang Maha Kaya. Dan tahun ini ku bisa pulang, oleh-oleh sudah di tangan. Tapi anehnya bukan kau yang menyambutku. Oh ternyata kau yang lebih dulu pulang. Ku bertamu ke rumah barumu, tak ada kamu, hanya papan dan namamu. Mana ocehan wewangian khasmu. Jarak ini terlalu jauh, kalau rindu aku tak mampu. Soal ikhlas ternyata aku masih amatir. Gengsi menyelimutiku, manusia ini kehilanganmu. Potret yang selalu ku benci. Aneh rasanya kau tak di sini. Susunan barisannya tak sama lagi. Oh, satu, dua, tiga, empat.